kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih membahas tentang keimanan dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa dosa dan maksiat merupakan cabang-cabang kekufuran. Tetapi tidak melazimkan setiap orang yang berbuat dosa dihukumi sebagai orang kafir, kecuali jika dosa yang dia berbuat adalah dosa yang bisa membatalkan asrul iman, fondasi iman seperti kesyirikan atau kekufuran. Sedangkan dosa-dosa selain itu, dosa-dosa selain kesyirikan dan kekufuran, maka itu termasuk cabang kekafiran, tetapi tidak mengkafirkan atau mengeluarkan orang itu dari Islam, sehingga bisa dinamakan kufur duna kufur. Amalannya dinamakan kufur, tetapi tidak menjadikan orang itu keluar dari Islam. Yang dinamakan dengan amalan itu kufur, yaitu amalan itu termasuk cabang dari kekufuran. Tetapi duna kufrin, tidak mengeluarkan dari Islam, karena dosa itu tidak membatalkan asrul iman, sehingga orang itu masih punya keimanan, sehingga dinamakan kufur, dinamakan kufur duna kufur. Kemudian kita masuk ke berikutnya atau cabang dari bab sebelumnya. Beliau berkata, wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari kaum mukminin mereka berperang, fa aslihu bainahuma, maka persaudarakanlah di antara mereka berdua. Fasammahumul mu'minin, Allah menamakan mereka tetap menjadi orang-orang mu'min. Pembahasan ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya atau bab sebelumnya, sehingga tidak dikasih nomor babnya, tetap masuk di bab ke-22. Yaitu inti dari pembahasan ini cabang dari sebelumnya, bahwa dosa, dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari iman. Kita sebutkan kemarin hadis tentang Abu Dzar yang mencela budaknya sampai tingkatan celaan kepada ibunya dengan mengatakan ia menasaudah, wahai anak perempuan yang hitam. Setelah itu Rasulullah marah, kemudian Rasulullah mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu orang yang masih membawa jahiliyah dalam dirimu. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini perbuatan dosa, sampai Rasulullah menjuluki sebagai jahiliyah. Tetapi Abu Dzar tidak dikafirkan sama Rasulullah SAW. Demikian juga dalam ayat ini dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin. Jika ada dua kelompok dari orang lain yang beriman, mereka berperang. Kalau ada dua golongan berperang, maka kita jangan masuk salah satu di antara keduanya. Tapi perintahnya apa? Fa aslihu bainahuma, saudarakanlah di antara keduanya. Yaitu kalau seandainya terjadi pertengkaran, apalagi sampai terjadi peperangan di antara kaum muslimin, kita jangan masuk satu dari dua kelompok. Tapi hendaknya kita menjadi kelompok ketiga yang bisa menyatukan. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan di sini, jika ada dua kelompok kaum mukminin yang berperang, fa aslihu bainahuma, perintah. Jadi di sini ada perintah. Persaudarakan mereka. Bukan ikut golongan yang benar atau ikut kelompok yang bukan, tetapi saudarakan. Kenapa? Karena biasanya peperangan di antara kaum muslimin, keributan di antara kaum muslimin itu bukan karena benar dan salah, tetapi karena takwil, cara memahami agama yang berbeda. Bukan karena benar dan salah. Nah itu ketika terjadi peperangan, dan ini nanti terjadi peperangan benar di zamannya Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan antara Ali dengan Aisyah, demikian juga antara Ali dengan Muawiyah. Ketika terjadi peperangan ini, yang terbaik tidak ikut dalam peperangan, baik gabung sama pasukan Ali atau gabung dengan pasukan lawannya Ali. Tapi yang terbaik diperintahkan oleh Allah itu keluar dari peperangan itu dan saudarakan. Maka banyak para sahabat yang hidup di zaman itu, di zaman perang Siffin dan perang Jamal, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, terjadi peperangan di antara sahabat, dan sahabat yang masih hidup ribuan sahabat. Sahabat yang menyaksikan kejadian itu ribuan sahabat. Tapi yang ikut dalam peperangan hanya 30 sahabat saja. Hanya 30 sahabat yang ikut berperang. Sisanya mereka semuanya melarikan diri. Mereka berusaha untuk melerai, mereka berusaha untuk lari dari fitnah. Demikian juga mereka berusaha untuk menasihati. Tetapi tidak bisa. Intinya di sini, peperangan, apalagi saling membunuh, apalagi sampai tingkatan membunuh kaum muslimin dalam peperangan. Karena korban dalam perang Siffin dan perang Jamal itu banyak kaum muslimin. Itu kan berarti termasuk pembunuhan, dosa besar. Apakah mereka itu kafir? Tidak. Maka Imam Bukhari mengatakan fasammahumul mu'minin, Allah masih menamakan dua golongan yang berperang ini dengan nama mukmin. Berarti mereka itu masih mukmin, mereka enggak kafir dengan dosa besar itu. Ini termasuk bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka sepakat, menjadi usulnya mereka, menjadi usulnya Khawarij sepakat bahwasanya mereka mengkafirkan seorang dengan dosa besar. Orang yang berbuat dosa besar kafir. Cuma nanti mereka berbeda pendapat kalau dosa kecil. Kalau ada orang berbuat dosa kecil kafir tidak, maka sesama Khawarij mereka berbeda. Sehingga nanti kita kalau kita bicara masalah firq, firq itu bicara masalah sekte. Ada sekte namanya Khawarij atau Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya, itu namanya sekte-sekte. Demikian juga termasuk Ahlussunnah. Termasuk Ahlussunnah. Ahlussunnah juga firqah. Itu tapi firqah yang mansurah, firqah tapi termasuk kelompok juga. Karena itu beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, untuk menghukumi sebuah kelompok harus pakai usul. Usul itu apa? Sesuatu yang mereka sepakati. Sampai bisa dinamakan ini usulnya Khawarij, ini usulnya Mu'tazilah. Itu sesuatu yang mereka sepakati. Sehingga setelah itu muncullah nanti penamaan usul-usul, walaupun memang penamaan usul itu yang pertama kali bikin adalah Abu Bijak. Yang pertama bikin kalimat usul menjadi sebuah fondasi mereka itu adalah Mu'tazilah. Cuma setelah itu masyhur, hatta Ahlussunnah pun punya usul. Ahlussunnah setelah itu juga punya usul, termasuk Khawarij. Sehingga tak berulang nanti, siapa yang tidak sesuai dengan ini, usul ini, maka tidak bisa dihukumi dengan sektenya. Contohnya gini, Mu'tazilah punya usul, dinamakan dengan usulul khamsah. Ada lima usul Mu'tazilah. Siapa yang tidak mengikuti mereka dalam usul lima ini, maka tidak bisa dicap sebagai Khawarij. Kalau dia cuma satu saja, dia kok sama dengan Mu'tazilah dalam satu bab, misalkan pemikiran dia itu. Apakah bisa dijuluki sebagai Mu'tazilah? Enggak bisa. Harus dia itu menyepakati usulnya mereka. Seperti Khawarij punya usul, beberapa usul mereka ini. Di antara usulnya mereka itu mengkafirkan karena dosa besar. Kalau masalah memberontak kepada penguasa, bukan usulnya mereka. Apakah mereka itu mewajibkan memberontak kepada penguasa yang zalim? Itu tidak. Mereka pun khilaf dalam masalah ini. Sehingga tidak bisa kita nisbatkan setiap orang yang memberontak berarti Khawarij. Tidak bisa. Kenapa? Karena pemberontakan kepada pemimpin yang zalim itu bukan merupakan usul mereka. Nah, karena Khawarij berbeda pendapat. Maksudnya sesama Khawarij itu mereka berbeda pendapat. Sehingga tidak bisa dinamakan sebagai usulnya mereka. Tapi kalau mereka mengkafirkan karena sebab dosa besar, itu usulnya mereka. Karena mereka tidak ada khilaf dalam bab ini, mereka yaitu sesama Khawarij tidak ada khilaf. Yang khilaf itu adalah mengkafirkan karena dosa kecil. Sehingga tidak boleh sembarangan kita memasukkan si fulan ini Mu'tazilah, si fulan ini Asy'ariyah. Ya sembarangan. Dari mana Anda bisa mengatakan si fulan itu Asy'ariyah Mu'tazilah? Apakah Anda tahu usulnya mereka kan itu? Oleh itu Syekh Utsaimin pernah ditanya. Syekh Utsaimin, bagaimana dengan seseorang yang dia itu Ahlussunnah? Dia Ahlussunnah secara kepribadian dia Ahlussunnah, cuma dia memiliki pemikiran, beberapa pemikiran yang sesuai dengan Asy'ariyah. Mungkin dia mentakwil beberapa sifat yang seperti Asy'ariyah takwilnya atau yang lainnya. Apakah orang ini langsung bisa dicap sebagai Asy'ariyah? Beliau mengatakan tidak bisa. Tidak bisa sampai dia menyepakati usulnya Asy'ariyah. Kalau dia cuma sama dengan Asy'ariyah dalam satu bab dua bab, tidak bisa dijuluki sebagai Asy'ariyah. Maka itu hati-hati menjuluki seseorang, oh si fulan itu Khawarij. Kenapa Khawarij? Karena si fulan itu sering mencela penguasa. Tidak bisa. Dari mana Anda bisa mengatakan kalau mencela penguasa itu usulnya Khawarij atau Khawarij, ciri Khawarij? Tidak bisa. Ciri itu dinamakan dengan perkara yang disepakati, itu namanya ciri. Misalkan gini, tidak bisa kita mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang tidak kunut. Kita dari mana antara Anda mengatakan seperti itu? Apakah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak kunut? Berarti siapa yang kunut berarti keluar dari Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i, Imam Malik berarti tidak Ahlus Sunnah mereka kan? Tidak bisa. Menjuluki sebagai ciri kelompok dengan masalah khilafiyah di antara mereka itu tidak bisa. Kecuali kalau kita katakan di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tidak memberontak kepada penguasa yang zalim. Iya. Karena terjadi ijma dalam masalah ini. Kalau itu iya, bisa kita katakan seperti ini. Atau di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka mengatakan Allah di atas langit. Nah, itu benar karena tidak ada khilaf dalam bab ini. Tapi kalau mengatakan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah masalah-masalah khilafiyah lah itu. Bahwa saya si mayit tidak mendengar suara yang masih hidup, ini masalah khilafiyah. Maka tidak bisa kita membuat sebuah ciri dari sebuah kelompok itu dengan masalah-masalah khilafiyah di antara mereka, tidak bisa. Maka itu Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menyatakan bahwa Khawarij itu dalam masalah dosa yang mereka sepakati adalah dosa besar, yaitu maksudnya dosa yang mengeluarkan dari Islam itu dosa besar. Sedangkan dosa kecil Khawarij mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka tidak mengatakan siapa yang berbuat dosa kecil dia kafir. Sehingga perlu kita bedakan mana usulnya mereka itu yang mana. Khawarij itu punya usul, Syiah juga punya usul, Mu'tazilah punya usul, kemudian nanti semua fikri itu punya usul, Ahlus Sunnah juga punya usul juga, dinamakan dengan usul Ahli Sunnah. Begitu banyak para ulama yang mengarang kitab usul, usul Ahlus Sunnah, usul i'tiqad Ahlus Sunnah dan yang lainnya untuk menjelaskan inilah ciri Ahlus Sunnah itu seperti ini. Intinya di sini intinya bahwa tapi ini tantahan kepada orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan seseorang karena dosa besar. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di sini bahwa ada dua kelompok kaum muslimin yang nanti akan berperang. Kalau berperang berarti konsekuensinya bunuh-bunuhan mereka. Berperang dan membunuh termasuk dosa besar. Tapi Allah masih menamakan mereka dengan mukminin. Wa in ta'ifatani minal mukminin, dinamakan mereka masih orang-orang mukmin, berarti menunjukkan mereka tidak kafir. Walaupun kemarin kita sudah bahas, walaupun dosa itu termasuk kekufuran. Dosa itu termasuk kekufuran, maksudnya termasuk cabang-cabang kekafiran. Tapi tidak mesti orang yang berbuat dosa besar langsung dicap dia itu sebagai orang kafir. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu nanti Islam itu ada atau iman itu cabangnya ada yang namanya aslul iman, ada namanya wajibatul iman, ada namanya mustahabatul iman. kalau kita tidak bisa membedakan ini, yaitu iman itu bercabang-cabang, maka nanti pasti akan jatuh pada pemikiran Khawarij. Masalahnya di Khawarij itu apa sih? Sampai mereka itu parah pemikiran mereka itu, karena mereka tidak menganggap iman itu bercabang-cabang. Itu masalahnya di situ. Mereka tidak menganggap iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu satu. Sehingga menyimpangnya sekte-sekte yang sesat dalam bab iman itu karena mereka menganggap iman itu satu. Sehingga ketika iman itu satu, kalau satu lepas semuanya. Satu lepas semuanya. Sehingga Khawarij mengatakan iman itu satu. Jika ada satu ikatan yang lepas semua. Maka siapa yang berbuat dosa besar, kafir. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak menganggap iman itu bercabang-cabang. Mereka nanti memiliki banyak dalil yang mereka pakai, cuma itu karena salah pahamnya mereka. Jadi mereka itu tidak bisa memahami dalil. Contohnya misalkan ini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam kondisi dia itu mu'min. Akhirnya kata mereka, ah, berarti orang yang berzina itu kafir. Orang berzina kafir, kalau berzina kafir berarti zina itu kan dosa besar. Berarti konsekuensinya dosa besar itu kafir. Maka kita katakan, memang di sini Allah telah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak mungkin dia berzina selama dia itu mukmin. Maksudnya dia itu tidak mukmin dengan derajat mustahabatul iman atau iman wajib. Yaitu tingkat. Dia tidak masuk di situ gitu. Jadi kita katakan iman itu kan ada tiga tingkatan. Ada namanya aslul iman, kayak pondasi lah. Kayak pondasinya. Ya. Sehingga walaupun bangunan belum ada, rumah sudah ada, pondasinya sudah ada. Walaupun nanti diterpang dengan banjir bandang sampai jebol bangunan semua, pondasi bangunan masih ada. Itu namanya pondasi. Tapi kalau pondasi sudah ada, sudah tidak ada, ya berarti rumah sudah tidak ada. Selama masih ada pondasi, masih bisa kita bangun lagi, masih bisa. Jadi iman itu ada yang berupa pondasi. Iman itu ada yang bisa yang berupa tembok sampai gentengnya ke atas lah gitu, yang menjaga kita dari panas ketika matahari terik dan menjaga kita dari basah ketika hujan deras. Itu namanya genteng, tembok dan yang lainnya itu. Itu namanya wajib, namanya iman wajib, iman yang harus ada. Kalau ini nggak ada kita akan kepanasan kalau siang dan kita akan kehujanan kalau hujan deras. Maksudnya apa? Kalau kita nggak punya ini, kita melanggar yang ini, kita siap diazab. Kita siap diazab. Tapi kita masih punya asal iman, kita masih punya pondasi. Cuma kita nggak ada jaminan keamanan kalau banjir, kalau panas dan kalau hujan. Maksudnya ini iman, ini namanya iman wajib. Maksudnya apa? Siapa yang meninggalkan kewajiban, dia tidak bayar zakat, atau dia berzina, atau dia minum khamr, dia nggak punya ini. Dia seperti punya rumah, tapi nggak punya tembok, nggak punya genteng, yang punya cuma pondasi. Maka dia nanti siap untuk diazab. Dia akan merasakan panasnya neraka jahanam seperti merasakan panasnya sinar matahari ketika rumahnya itu belum ada tembok dan gentengnya. Kemudian yang ketiga, nanti ada iman itu dinamakan dengan iman mustahab. Iman yang itu hanya pemoles lah, namanya bawang gorengnya lah, atau namanya perabot rumahnya lah. Yaitu apa? Rumah biar cantik itu ada lemari, ada kursi, perabotnya sedikit pemoles aja lah, pelengkap, namanya pelengkap. Itu namanya iman mustahab. Itu apa? Itu amal sunnah. Semakin banyak kita punya amal sunnah, rumah semakin indah karena banyak sekali pernak perniknya. Tetapi kalau kita itu nggak punya amal sunnah, yuk kita itu selamat dari panasnya sinar matahari. Yang penting kita selamat dari air hujan yang hujan kan itu, basahnya air hujan. Tapi kita nggak punya pernak pernik ini. Jadi iman itu gambarnya seperti itu. Maka itu ketika Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina orang yang berzina dalam kondisi dia mu'min. Mu'min yang mana ini? Apakah mu'min yang aslul iman, atau mu'min yang iman wajib, atau mu'min yang iman mustahab? Maka kalau kita katakan yang dimaksud dengan mukmin itu iman yang wajib, dia tidak punya iman wajib. Kenapa? Dengan dia berbuat zina, akhirnya dia tidak akan mendapatkan azab. Berarti apa? Dia sudah tidak ada payung lagi, dia tidak ada genteng lagi, sehingga dia kepanasan setelah itu. Nah, jadi jebol bangunan genteng dan bangunan temboknya itu jebol karena dia itu berzina, karena dia terpaparkan dirinya untuk diazab. Tapi apakah orang itu kafir? Tidak, karena dia masih punya asal iman. Dia masih punya asal iman, dan itu harus pahami benar ini. Karena kalau kita nggak paham ini, kita nanti mudah sekali terbawa sama pemikiran khawarij. Karena memang ada beberapa dalil yang mereka bawa, dan itu kenapa mereka seperti itu keliru? Karena mereka tidak bisa membedakan ini, tidak bisa membedakan cabang-cabang keimanan. Atau nanti dalam mereka ada beberapa dosa yang Allah juluki dengan kufur. Seperti kita sebutkan adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu kan kafir, dijuluki sama Allah sebagai orang kafir. Iya, orang kafir. Tetapi apakah dia itu kafir keluar dari Islam? Iya. Karena kafir itu bercabang-cabang. Kafir itu dosa dan maksiat pun cabang dari kekafiran. Jadi intinya perlu kita pahami bahwa dosa, walaupun dosa, tetap pelakunya itu terkadang masih dinamakan mukmin. Maksudnya mukmin itu apa? Aslul iman. Walaupun imam yang wajib dia hilang gara-gara dia berbuat dosa, tapi dia masih mukmin karena dia masih punya aslul iman. Maka di sini wa in ta'ifatan minal mu'minin naqtatalu, jika ada dua orang mukmin, dua kelompok orang yang beriman, mereka berperang, saudarakan mereka, menunjukkan bahwa walaupun mereka berperang masih dijuluki oleh Allah sebagai julukan mukmin, maka mereka tidak keluar dari Islam dengan peperangan mereka. Contohnya sih misalkan nanti kalau kita mendapatkan ayat misalkan, jadi memang kita harus detail dalam masa itu, ini karena ini belajar masalah akidah. Kalau kita agak detail, terkadang kita itu nanti akan terbawa sama pemikiran yang menyimpang, karena terkadang itu bisikan-bisikan itu muncul. Terus bagaimana kita menanggapi ayat tentang orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja? Itu kan disebutkan semua Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa qadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adzabahu 'adzaban 'azima, Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia, dan Allah menyediakan dia azab yang pedih. Cuma di sini disebutkan orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, balasan dia neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah kalau dia kekal di neraka jahanam, berarti membunuh orang mukmin itu keluar dari Islam, karena yang bisa mengekalkan dari neraka itu kan karena dia itu keluar dari Islam kan gitu. Berarti apa? Orang yang membunuh berarti kafir karena dia kekal di neraka. Maka dinamakan tidak. Yang dinamakan dengan khalid, khalid itu memang sering diartikan kekal. Tetapi khalid itu bisa dinamakan khalid dan khalid. Khalid itu kalau bahasa kita sering diartikan kekal. Kekal itu bukan berarti selama-lamanya, enggak pernah berakhir, enggak mesti. Tidak mesti. Terkadang kekal itu dimaksudkan dengan kekal itu adalah al-mukfut tawil, orang yang tinggal di situ dengan kurun waktu yang lama, itu namanya kekal. Kamu saya kekalkan di penjara kamu, walaupun dia mati selesai kan, sudah tidak ada lagi dia meninggalkan itu dan selama-lamanya karena terputus dengan kematian dia kan itu. Tapi maksudnya apa? Tinggal di penjara itu kurunnya waktunya lama, tapi setelah itu akan berakhir. Maka khalidan itu kata ulama al-sunnah, mereka mengatakan khalidan fiha, orang itu kekal di neraka. Maksudnya kekal itu maksudnya tinggal lama di neraka, tapi tidak selama-lamanya. Akan ada batasan waktu, setelah itu diselesaikan, kemudian setelah itu mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam, sehingga tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Walaupun Allah menjuluki kekal, tapi maksudnya kekal itu tidak selama-lamanya. Dan kenapa kita atas seperti itu? Walaupun ada seorang sahabat juga, Abdullah bin Abbas, yang mereka beliau mengatakan orang yang membunuh taubatnya tidak diterima, kafir berarti kan. Kalau taubatnya tidak diterima, dosanya tidak diampuni sama Allah Ta'ala, ya berarti seperti dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. maka kita katakan jawaban. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu, kenapa? Karena menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Jadi ada orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kalau saya membunuh, tobat saya diterima enggak? Setelah itu saya tobat, misalkan saya tobat saya diterima enggak? Maka Abdullah bin Abbas itu melihat dulu siapa orang itu. Ini siapa ini orang bertanya? Dilihat dulu kondisinya siapa. Akhirnya beliau mengatakan, laisa lil qatil taubah, orang yang membunuh tidak ada namanya taubat, karena tidak akan diampuni sama Allah selama-lamanya. Akhirnya dia itu menunduk kepalanya, setelah itu pergi. Nah ini jawaban ini menjadi mulikilah, ini menjadi rancun. Kenapa? Karena tabrakan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa membunuh itu dosa besar. Dosa besar tidak sampai mengkafirkan. Tapi kenapa Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang membunuh tobatnya tidak diterima? Maka kata para ulama, ini itu sebenarnya jawaban fatwa. Terkadang fatwa itu harus seperti itu. Fatwa itu ada masanya kita namanya sadud darari, menutup pintu-pintu kerusakan. Misalkan gini, kalau kita berfatwa, kita harus bisa melihat ini jangan dibuka kerannya lebar-lebar. Sehingga kalau dibuka kerannya lebar-lebar, bahaya kalau kita itu makomnya fatwa. Fatwa itu jawabannya ringkas, tidak terlalu detail, dan jawabannya itu melihat sisi satu darah yang namanya menutup pintu-pintu kerusakan, itu namanya fatwa. Berbeda kalau kajian, berbeda kalau pelajaran seperti ini, di mana yang datang itu para penuntut ilmu, itu harus dirinci. Nggak bisa dalam majelis ilmu itu global pembahasan, nggak bisa. Jadi paham ya, makom fatwa dengan makom burus itu berbeda. Saya ditanya sama orang awam datang kepada saya tanya pertanyaan, terkadang masalah-masalah yang saya jelaskan di pelajaran kajian umum, kajian rutin, nggak saya jelaskan kepada orang itu. Boleh nggak seperti ini Ustaz? Nggak boleh. Nah, tapi antum menjelaskan di kajian hukumnya khilaf, ya itu cuma di kajian. Itu cuma di kajian. Kalau di sini kamu bertanya di sini hukumnya enggak boleh. Itu namanya maqam fatwa. Maqam fatwa itu seperti itu. Jadi harus bedakan. Terkadang itu orang enggak paham ini tuh. Kalau kajian, kajian itu beda. Kajian itu ilmiah, harus dibongkar semua ilmu kan ya. Sehingga kalau kajian itu semuanya ada rincian semua. Ya. Tidak bisa kajian itu global. Global itu bukan kajian. Kalau global, global itu namanya maqam fatwa. Bahkan dalam masalah fatwa itu, sampai para ulama mengatakan fatwa itu kalau bisa tidak perlu menyebutkan dalil. Karena yang penting itu apa, orang itu paham tentang jawaban terhadap masalah dia. Maka banyak para ulama kalau sudah duduk di fatwa, mereka tidak pernah menjawab dalilnya. Nah itu kalau kita baca hampir metodenya Lajnah Da'imah. Lajnah Da'imah itu kalau kita baca fatwa-fatwa mereka itu ringkas sekali. Pertanyaan panjang misalkan ya, kita baca fatwa Lajnah Da'imah yang punya Saudi Arabia. Pertanyaan panjang sekali. Apa jawabannya? Kalau masalahnya seperti yang Anda tanyakan, berarti hukumnya boleh. Itu tak wes. Dalilnya mana? Gak perlu dalil. Antum itu gak perlu dalil. Antum itu yang penting, kamu tahu masalah kamu itu hukumnya apa. Itu intinya. Itu namanya maqam fatwa. Sehingga lebih sini banyak orang nggak paham ya, orang awam itu nggak paham. Seakan-akan fatwa itu ya harus kayak kajian gitu. Sehingga setiap menjawab permasalahan sebutkan khilafnya masalah ini terbagi menjadi lima dalilnya ini. Itu bukan fatwa ini namanya pelajaran kajian rutin untuk penuntut ilmu gitu. Terkadang apa juga kajian kok menyebutkan masalah khilaf-khilaf terus. Nah itu kajian memang harus seperti itu kan. Penuntut ilmu harus sebutkan semua masalah itu, bongkar semuanya kan itu. Ya, bagi orang yang sudah mampu, maksudnya itu tingkatan sudah mampu untuk menghadapi khilaf. Maka itu apa? Fahami, dua makom ini berbeda, antara makom durus dengan makom fatwa itu berbeda. Maka itu ketika Abdullah bin Umar menjawab seperti itu, tidak ada pintu tobat bagi orang membunuh. Murid-muridnya bingung setelah itu kan orangnya pergi. Sampai setelah itu masyhur, beliau itu punya pendapat seperti itu. Akhirnya suatu ketika ditanyakan sama muridnya, wahai Abdullah bin Abbas, apakah benar Anda berpendapat seperti itu? Orang yang membunuh itu taubatnya tidak diterima. Kata beliau, tidak. Saya meyakini orang yang membunuh taubatnya diterima, itu dosa besar, bukan kekufuran. Nah kenapa kok Anda menjawab seperti itu? Jawab ini fatwa ini. Maka beliau mengatakan, inni ra'aitu fi wajhi syarr. Saya melihat wajah, aura mukanya orang itu aura muka yang jelek. Saya takut kalau saya mengatakan sesuai dengan akidah Ahlussunnah bahwa dosa besar itu akan diterima kalau dia itu bertobat. Dia mungkin akan pergi untuk membunuh orang. Setelah itu dia akan mengatakan saya sudah bertobat sekarang. Sehingga kok ini makna fatwa, nggak bisa kita jawab masalah seperti ini, nggak bisa. Nah itu pernah suatu ketika kan Abu Hurairah kan dimarahi sama banyak para sahabat Abu Hurairah, diingkari sampai keras sekali para sahabat mengingkari Abu Hurairah. Kenapa? Beliau menyebutkan hadis tentang orang Bani Israel yang membunuh 99 orang, digenapkan sampai 100. Hadis ini dibawakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Tidak boleh hadis ini dibawakan kepada Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Dia itu orang sukanya membunuh. Disebutkan hadis 100 orang yang dibunuh sama orang Bani Israel itu, orang membunuh 100 orang, setelah itu dia bertobat, dimasukkan surga. Akhirnya nanti pelaku dosa dan maksiat mengatakan, oh kan saya baru membunuh 50 orang, ya apa-apa, oh, ini membunuh 100 orang saja diterima tobatnya, masih gampanglah saya kan gitu. Ya bisa, hadis seperti ini gak boleh dibawakan bagi orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Itu namanya apa? Itu namanya fatwa. Saya katakan fatwa itu ya, makanya uniknya di masih kalau kita dalami lebih dalam lagi, uniknya, seninya fatwa itu, terkadang yang harus kita jawab itu adalah yang bukan dari akidah kita. Bahkan yang terkadang yang kita jawab itu masalah yang ringkas, bahkan yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, itu namanya gini fatwa. Terkadang dua orang muslim tanya sama pertanyaan, yang ini boleh, ini hukumnya haram, gak dibolehkan. Itu namanya uniknya dunia fatwa. Maka itu fahami, ketika kita itu kajian, di mana kita kupas masalah-masalah ilmiah, maka ulama-ulama al-sunnah mereka rinci kalau membahas. Tetapi kalau sudah pembahasan fatwa, jawaban mereka ringkas sekali. Bahkan kalau sudah pelajaran itu ya, ini kalau saya lihat syekh-syekh itu, syekh-syekh kita itu kalau kita lihat ya, saya biasanya syekh-syekh kita itu pelajaran itu ada dua. Guru saya ada, guru saya Syekhul Hasan ada juga. Demikian juga kalau saya ikut daurah, daurah-daurah masyayikh itu. Dulu yang saya sering ikuti itu kalau daurah yang syekh masyhur itu paling top. Di antara ulama-ulama yang masih saya pernah ikut daurahnya itu yang paling luar biasa itu Syekh Masyhur. Karena mutolahnya paling kuat Syekh Masyhur ini. Luar biasa, keilmuan beliau top sekali lah. Jadi Syekh Masyhur itu paling diakui. Jadi biasanya itu nanti ada kajian di atas umum, walaupun itu untuk tingkatan para ustaz di Indonesia lah ya. Ya pelajaran bahas kita, itu biasanya rinciannya gak tahu rinci. Ya itu dibahas lah, masalah ini seperti ini, jalannya ini karena tingkatan para ustaz kan ini. Nanti, sebelum akhir daurah itu biasanya ada majelis khusus, namanya Nikah Maftuh. Nah itu dipilih biasanya setiap kota satu-satu. Nah saya beberapa kali ikut di Nikah Maftuh itu. Itu kalau jadi masalah-masalah problematika dakwah, Syekh bagaimana kalau kita melihat kondisi negeri kita ada masalah seperti begini hukumnya? Maka jawabannya dalam masalah ini ada 5 kondisi. Jadi sudah jawabannya seperti ini. Kalau seperti ini berarti ada 2 kondisi. Kalau kondisi seperti ini jawabannya seperti ini. Kalau kondisi seperti ini kayak gini. Sudah dilatih kita itu untuk berfatwa. Sehingga apa? Dari situ nanti kita akan terlatih satu masalah, ini ada permasalahan seperti ini. Kalau kondisi seperti ini hukumnya, kalau kondisi seperti ini. Jadi satu masalah hukum bisa ada 5. Misalkan, makanya kita nggak usah aneh kalau kita semakin belajar lebih tinggi itu, insya Allah kok rupanya seperti ini. Contohnya misalkan gini. Kalau ditanya misalnya, Syekh, apa hukum nikah gitu? Bagi kamu hukum nikah wajib. Biasa kamu nikah sana. Kalau kamu gak nikah, dosa kamu. Ini fatwa. Kenapa? Karena kita tahu kondisi orang itu. Orang ini pacaran terus. Kalau gak nikah, dosa orang ini. Maka saya kata, apa hukum nikah? Hukum nikah hukumnya wajib. Bagi kamu. Kamu gak nikah, dosa kamu. Itu namanya fatwa. Tidak usah dijelaskan panjang lebar. Oh, nikah itu, ini. Gak penting. Itu bagi penuntut ilmu. Kalau kita di kajian rutin, nah baru kita katakan nikah itu ada 5 hukum. Bagi orang yang seperti ini hukumnya mubah, bagi orang seperti ini hukumnya makruh, bagi orang seperti ini hukumnya haram, bahkan menikah jadi haram. Bagi orang yang seperti ini hukumnya sunnah, bagi orang seperti ini hukumnya wajib. Itu namanya ilmiah. Dan itu di mana letaknya? Itu letaknya di kajian. Begitu Abdullah bin Umar ketika beliau Abdullah bin Abbas. Jadi ketika ditanya, apakah orang yang membunuh itu ada pintu tobat? Tidak ada. Orang membunuh kekal neraka jahanam. Kenapa beliau makan seperti padahal itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena beliau takut kalau saya menjawab fatwa pembunuh itu dosa besar dan dosa besar itu nanti tahtal masyiah, kalau Allah berkehendak Allah akan mengampuni langsung, kalau Allah menghendaki untuk diadab ya akan diadab dulu. Orang itu santai aja lah, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, kan gampang. Tidak seperti itu, fatwa beda. Nah itu fatwa itu unik, tidak orang awam gak paham sama sekali lah, dunia fatwa itu gak paham sama sekali. Sehingga wajar kalau seandainya orang awam menilai ustaz-ustaz misalkan yang memang sudah mulai menjawab pertanyaan orang, fatwa itu menjawab problematika, bukan membahas masalah ilmiah. Contohnya gini, ustaz apa hukum riba? Riba hukumnya haram. Itu namanya masalah ilmiah. Tapi kalau orang bertanya, ustaz saya punya kasus untuk pribadi saya kerja di bank, saya kondisinya seperti, nah itu namanya fatwa, karena sudah mencakup masalah pribadi, masalah-masalah real itu namanya fatwa, bukan masalah umum, membahas masalah hukum secara umum. Kalau membahas masalah hukum umum itu namanya ijtihad, tetapi kalau fatwa itu sudah masalah real per orang, setiap orang punya kasus sendiri-sendiri. Misalkan ini ada orang tanya, ustaz saya kerja di bank apa hukumnya? Saya belum bisa menjawab. Nah terus kenapa? Lalu kenapa kerja di bank? Kenapa ada apa? Tapi ya saya sudah cari kerja di mana-mana, saya nggak dapat. Saya dapat lowongan cuma di bank. Nah terus, ayo sebutkan lagi, ada alasan apa ini? Antum punya masalah apa? Cuma sebutkan semua ini. Saya kondisinya berat ustaz, saya anak saya lagi sakit, saya nggak punya BPJS, saya sudah utang ke sana-sana nggak bisa. Terus saya nggak ada kerjaan lain kecuali saya masuk bank ustaz. Kecuali kalau saya ada tawaran kerjaan yang lain, karena saya tinggal, saya tahu bank itu haram, tapi nggak ada solusi, saya sudah cari solusi yang lainnya. Apa jawabannya? Wajib. Kamu duduk di bank wajib. Kamu keluar sampai anak kamu mati karena kamu nggak punya nafkah, dosa kamu. Karena kondisinya berbeda lah, saya punya jawaban ketika orang bertanya masalah pribadi itu, ayo masalahnya apa? Makanya terkadang kalau saya itu kenapa jarang membuka tanya jawab seperti ini, karena terkadang pertanyaan itu global gitu. Ustaz apa hukum kasus seperti ini? Ya jawabannya seperti itu, orang itu nanti paham memahami. Saya kan memahami cuma sesuai dengan pertanyaan ini, saya tidak membahas masalah kasus kamu kan gitu. Saya kan ditanya, Ustaz bagaimana hukum kerja di bank? Ya kalau hukum asalnya haram. Langsung, oh berarti kalian semua haram semua ini itu. Ya bisa. Kenapa? Saya cuma membahas masalah kaidah umumnya gitu. Untuk masalah pribadi-pribadi saya perlu tahu masalahnya apa. Ayo sebutkan masalah-masalahnya ini. Sehingga terkadang bukan hanya seperti saya pernah ini ya, ada kasus lah ya. Ada seorang suami yang ini cerita sama saya pengen nikah Ustaz, tapi istri saya itu enggak mengizinkan poligami, ini versinya suami. Ya saya enggak bisa. Terus bagaimana ini Ustaz, saya ceraikan suami, istri saya enggak itu. Ini istri saya berarti dia enggak menerima sunnah dan yang lainnya. Ya bisa, itu kan versi antum kan gitu. Saya tolong datangkan istri kamu, datang ke rumah dua-duanya. Tak suruh datang waktu itu. Saya tinggal kamu, ayo versi suami, apa omongan kamu apa? Oh saya itu gini. Oke, istri ngomong. Akhirnya istri dibongkar juga itu aibnya suami. Oh ya, seperti ini hukumnya haram, nggak boleh antum poligami. Kenapa nggak boleh itu? Karena istrinya saja ngomong ini. Istrinya ngomong, dia saja sama istrinya nggak pernah memuaskan ranjangnya istri gitu. Mau poligami ya. Sampai istrinya itu cerita itu, sampai ngomongnya itu, waktu itu memang adikan ada istri saya, terus terang ngomongnya itu. Sampai istrinya itu ngomong, Ustaz, saya itu gak pernah merasakan klimak itu seperti apa. Ya suami saya mau nikah lagi kan gitu. Gimana gak boleh kepada istri yang kedua, sama saya aja boleh, tapi saya sabar kan gitu. Ini mau nikah lagi kan gitu. Saya tidak mengingkari sunnahnya poligami Ustaz, cuma saya itu melihat ini pembeliman, tapi saya sabar gitu. Karena saya sudah punya anak kan gitu. Tapi kalau dia nikah lagi, aku gak boleh lagi dia kan gitu. Akhirnya setelah itu hukum bagi antum haram, nggak boleh bagi antum poligami, haram hukum, karena antum sudah menzalimi istri yang pertama kan gitu. Sehingga apa, terkadang nggak bisa dari pertanyaan kalau sudah menyangkut ini masalah itu dua orang, terkadang nggak bisa dari orang pertama gitu. Masalah misalnya suami istri cerai, suaminya mengadu, istri saya itu kurang ajar, saya ceraikan karena ini, nggak bisa. Cuma ini sudah menyangkut dua orang, coba datangkan istri kamu, dia punya versi yang lain mungkin kan gitu. Sehingga apa, ini fatwa itu nggak sembarangan. Tidak bisa jawaban global, apalagi kajian dipotong-potong, digunakan untuk menjawab fatwa. Tidak bisa gitu. Fatwa itu masalah yang unik. Jadi masalah yang memang itu tidak sembarangan. Makanya itu orang awam memang ketika nanti mendengar jawaban-jawaban seperti itu, wis ini ulama sulit, ini ulama kurang ajar, ini ulama tidak genah ini kayak gini. Kenapa? Karena antumnya itu tidak paham dunia fatwa. Fatwa fatwa itu berbeda. Oleh itu, tetap kita katakan bukan berarti sahabat ini, yaitu Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas ini, beliau menyelisih akidah al-sunnah dalam bab ini, tidak. Walaupun memang itu bukan akidah al-sunnah, yang beliau jawab bukan akidah al-sunnah, tapi bukan berarti beliau itu menyelisih akidah al-sunnah. Kenapa? Karena beliau faham bahwa akidah al-sunnah dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Cuma ini dunia fatwa. Dunia fatwa yang memang unik. Dunia fatwa itu sangat unik sekali. Nanti kalau ingin tahu dunia fatwa lebih dalam, itu membaca kitab Lamul Muwaqqi'in Antrobil Alamin, itu semuanya dibahas masalah dunia fatwa. Itu sekitar hampir 3 jilid ditulis sama Imam Al-Qayyim, tulisan terbaik dalam masalah fatwa. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i juga punya kitab bagus juga, masalah dunia fatwa juga itu juga terbaik. Jadi ada dua kitab memang itu yang jadi rujukan. Kalau Imam Al-Qayyim kan mengarang kitab namanya Lamul Muwaqqi'in Antrobil Alamin, fatwa bagikan stempel dari Allah Ta'ala. Jadi kalau saya menjawab fatwa itu kayak saya itu stempel, ini hukum Allah, ini stempelnya saya, tetapi atas nama Allah Ta'ala. Jadi enggak main-main, tidak main-main dunia fatwa. Kenapa? Karena dunia fatwa, orang berfatwa kayak dia itu menganggap jawaban dia itu jawaban Allah Ta'ala. Maka itu enggak sembarangan orang duduk di fatwa itu enggak sembarangan. Harus paham bukan masalah hukum. Kita harus paham hukum, tapi juga kita harus melihat maslahat dan madharat. Kita harus melihat dan yang lainnya lah. Kita lihat itu banyak sekali yang kita lihat dan itu enggak sembarangan. Nah, jadi intinya kita pahami bahwa perbuatan dosa tidak mengakibatkan orang itu keluar dari Islam, walaupun terkadang dinamakan dengan kekufuran. Kenapa? Karena itu cabang-cabang kekufuran. Kita masuk hadisnya, hadis nomor 31 yang dibawakan. Hadatsana Abdurrahman bin Mubarak telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mubarak. Hadatsana Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Zaid. Beliau berkata, hadatsana Ayyub wa Yunus telah mengabarkan kepada kami Ayyub dan Yunus anil Hasan, dari Hasan anil Ahnaf bin Qais, dari Ahnaf bin Qais beliau berkata, seorang sahabat, dhahabtu li ansur hadza ar-rajul, saya pergi untuk menolong orang ini, maksudnya orang ini Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Ali. Falaqiyani Abu Bakrah, tiba-tiba saya berangkat mau membela Ali, maksud itu dalam peperangan itu saya ingin bergabung dengan pasukan Ali. Tiba-tiba saya berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar seorang sahabat radhiyallahu anhu. Faqala, maka beliau tanya sama saya, "Aina turid? Kamu mau kemana wahai Ahnaf bin Qais?" Ahnaf bin Qais. Qultu ansur hadha rajul, saya ingin membela ibnu ammi Rasulullah, anak pamannya Rasulullah, yaitu sepupunya Rasulullah dan menantunya Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib maksudnya. Maka beliau mengatakan kata Abu Bakar, "Irji, pulang kamu wahai Ahnaf, enggak usah ikut dalam peperangan. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Innal taqal muslimani fi sayfihima.' Jika ada dua orang muslim mereka itu berhadapan dengan pedang mereka, yaitu berperang, maksudnya itu berperang dengan pedang mereka sesama muslim padahal, walqatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh, yang dibunuh semuanya di neraka jahanam. Fakultu, maka saya, yaitu kata Abu Bakar mengatakan, fakultu, maka saya bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hadal qatil, kalau yang membunuh jelas dia masuk neraka, ya Rasulullah, fawabalul maqtul, terus yang dibunuh, kenapa kau masuk neraka? Maka Rasulullah mengatakan, innahu kana harisun ala qatli sahibihi, karena dia juga punya niat untuk membunuh lawannya, yaitu di neraka. Yang membunuh dia punya dosa karena membunuh, sedangkan yang dibunuh dia masuk neraka jahanam karena punya niatan untuk membunuh. Dia punya niat untuk membunuh, sehingga dia juga masuk neraka jahanam. Walaupun dia dibunuh, tetapi dia juga masuk neraka jahanam karena dia punya niatan untuk membunuh. Dari hadis ini yang disampaikan sama Ahnaf ini, akhirnya nanti Ahnaf itu pulang, sejarahnya itu. Setelah itu pulang, tidak ikut dalam peperangan antara Ali dengan Aisyah, demikian juga sama Muawiyah, karena memahami hadis ini secara lengkap. Tapi nantinya Ahnaf itu rujuk, jadi pendapatnya Ahnaf. Dia memahami bahwa hadis ini bukan berkaitan dengan peperangan Ali. Kenapa? Karena kalau hadis ini itu, jika dua orang muslim mereka berhadapan, kemudian mereka itu saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh semuanya neraka jahanam. Ini jika peperangan karena dunia, karena urusan dunia lah, karena urusan rebutan jabatan, rebutan uang, rebutan apa saja lah, rebutan perempuan, rebutan apa saja, maka ini yang dimasukkan dalam hadis ini. Setelah itu dia paham. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan peperangan itu adalah ta'wilun fa'ik, maksudnya penafsiran yang keliru. Jadi karena mereka itu berbeda pendapat, mereka itu berbeda pendapat yang itu dibolehkan perbedaan itu, maka itu peperangannya dibolehkan. Sehingga yang membunuh dan yang dibunuh tidak masuk neraka jahanam. Akhirnya nanti Ahnaf bin Qais dia tinggalkan pendapatnya Abi Bakroh, walaupun awal-awal sempat rujuk dia mendengar hadis itu, akhirnya pulang dia, gak jadi membela Ali. Setelah itu dia itu mendapatkan ilmu lagi, yaitu tambah ilmunya, rupanya hadis ini berkaitan dengan perang dunia. Tapi kalau perangnya itu karena mereka semuanya mencari kebenaran tafsir, mereka memahami agama sesuai dengan pemahaman mereka, rupanya mereka berbeda pendapat, itu hukumnya boleh. Sehingga yang membunuh dan yang dibunuh semuanya masuk surga semua, semuanya gak ada yang berdosa. Akhirnya Ahnaf bin Qais gabung dengan pasukan Ali. Dia nanti akhirnya gabung dengan pasukan Ali. Jadi maksudnya gini, ini ada dua pembahasan yang perlu kita pahami ya, tentang masalah dua orang muslim yang berperang, antara yang membunuh dan yang dibunuh. Kalau dalam hadis ini yang kita sebutkan tadi, kalau dalam hadis ini orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka jahanam. Sekarang pertanyaan, apakah ini bisa kita terapkan untuk peperangan Ali dan Aisyah, peperangan Ali dengan Muawiyah? Tidak, bahkan hampir sepakat para ulama dalam masalah ini bahwasanya antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah masuk dalam hadis idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim berijtihad, ijtihadnya benar mendapatkan dua pahala. Tapi kalau ijtihadnya salah mendapatkan satu pahala dan dosanya dicabut. Mereka ulama tidak memasukkan kejadian Ali, peperangan Ali dalam hadis ini. Hadis yang dua orang muslim bertemu saling membunuh semuanya di neraka, tidak. Tapi memasukkan peperangan Ali dalam hadis idza ijtahadal hakim, yaitu berarti Ali dan Muawiyah kalaupun mereka itu benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Beda dengan hadis yang kita bahas ini, yaitu yang membunuh dan yang dibunuh itu neraka jahanam. Maka kita tanya terus, bedanya di mana? Bedanya itu di motif peperangan. Peperangan itu motifnya apa? Jika motifnya peperangan itu karena dunia, maka itu maksudnya di hadis ini yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama neraka jahanam. Misalkan ini kita perang antar kampung misalkan, yo karena dunia lah, semuanya karena dunia. Terjadi peperangan, maka yang membunuh dan yang dibunuh neraka jahanam semua. Kenapa? Karena motifnya karena dunia. Tapi kalau motifnya karena agama yang mereka pahami, rupanya mereka berbeda pendapat. Bukan karena dunia mereka, tapi karena mereka itu pengen menolong agama sesuai dengan pendapat mereka. Sampai akhirnya karena perbedaan pendapat mereka, sampai terjadi peperangan. Maka kita katakan itu bukan karena dunia peperangan mereka, tapi peperangan mereka karena ta'wil sa'is namanya. Tafsir agama yang dibolehkan. Akhirnya apa? Ini tidak dimasukkan dalam hadis ini. Kenapa? Karena antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah, mereka bukan karena dunia peperangannya, tetapi karena peperangan itu karena memahami dalil sesuai dengan kadar akal mereka, jiwa bangunnya. Setingkat sahabat-sahabat mulia ini, mereka saja menyikapi satu masalah itu bisa berbeda, sampai perbedaannya sampai bunuh-bunuhan loh mereka. Itu kan gak main-main itu perbedaan mereka itu. Cuma kata ulama, mereka tidak ada yang berdosa. Mereka tidak ada yang berdosa, bahkan mereka kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Apa sih yang membedakan itu? Jadi masalah kasusnya itu, pembunuhan Utsman kan dibunuh dengan cara yang keji sama para pendemo waktu itu. Setelah itu setelah selesai, Ali, yaitu para pendemo itu meminta Ali untuk naik menjadi seorang pemimpin. Ali sebenarnya nggak mau, tapi dipaksa. Setelah itu Ali naik menjadi pemimpin. Setelah itu pasukannya yang membunuh Utsman, para pendemo gabung di pasukan Ali. Terjadilah perbedaan pendapat antara Ali dengan Muawiyah di sini, antara Ali dengan Aisyah di sini, masalahnya di sini. Kalau pendapatnya Ali, satukan dulu negeri Islam menjadi satu pemimpin, setelah itu nanti kita cari siapa yang membunuh Utsman, baru kita kisos. Ini pendapatnya Ali. Sedangkan pendapatnya Muawiyah mengatakan enggak bisa. Kita sebagai keluarganya Utsman, Muawiyah kan mengatakan kami keluarganya Utsman, kami tuntut darah dulu. Kita bunuh dulu siapa yang membunuh Utsman, setelah itu baru kita akan membayar engkau wahai Ali. Pahami dong, pahami di sini, pahami, karena versinya orang Syiah nanti berbeda dan versinya orang Syiah yang masuk Indonesia. Sejarahnya itu kebanyakan masuk Indonesia itu yang versinya Syiah. Kalau versinya Syiah, Muawiyah itu mengkudeta Ali. Kita nanti tidak, Muawiyah enggak pernah mengkudeta. Muawiyah paham bahwasanya Ali lebih mulia daripada Muawiyah. Beliau paham bahwasanya Ali yang layak untuk dibaiat. Muawiyah pun mau membaiat. Cuma Muawiyah itu punya penafsiran. Yaitu penafsiran apa? Kami sebagai keluarga yang terbunuh. Misalkan gini, saya punya keluarga. Keluarga saya dibunuh sama seseorang. Kami boleh menuntut darah. Dan itu hak kita. Sehingga bahwa kita boleh meminta kisos. Atau kita memaafkan, akhirnya kita minta bayar denda. Itu hak kita sebagai pihak keluarga. Sehingga bahwa Muawiyah mengatakan, kami keluarganya Muawiyah. Kami menuntut darah. Karena itu keluarga kami. Setelah darah sudah selesai semua, urusan sudah selesai masalah darah, kita akan baiat engkau wahai Ali. Setelah itu apa? Kan tidak terjadi, tidak menyatu di sini. Akhirnya yang mengikuti pendapatnya Muawiyah, semuanya pergi ke Syam. Sampai berkumpul di Syam pasukan besar, semuanya menuntut darahnya Utsman. Sampai akhirnya suatu ketika terjadi, kenapa? Sampai berangkat perang sipil gitu kan. Muawiyah kan ketika khutbah Jumat di Syam, beliau itu membawa bajunya Utsman yang sudah sobek-sobek dengan pedang dan tombak. Setelah itu dicandalkan di mimbar. Setelah itu dia ceramah, wahai orang-orang Syam, kita semuanya keluarganya Utsman, karena banyaknya keluarganya Utsman di Syam. Kita keluarganya Utsman. Saya tanya kalian, apakah kita mau membaiat Ali dalam kondisi membunuh Utsman ada bersama Ali bin Abi Thalib? Semuanya sepakat, tidak. Kita akan tuntut darah dulu, setelah itu baru kita akan membaiat Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Muawiyah mengatakan iya, dan saya juga seperti pendapat kalian. Sehingga apa? Muawiyah dan orang Syam tidak akan membaiat Ali sampai mereka kisos, tegakkan kisos, baru kita akan membaiat. Ali bin Abi Thalib punya baiat dulu, setelah itu baru kita akan mengkisos. Akhirnya tidak sepakat di sini. Walaupun terjadi surat-surata, terjadi negosiasi, diskusi, tidak sepakat mereka tetap. Maka Ali menganggap Muawiyah pemberontak. Pemberontak. Dan hukum pemberontak apa? Hukum mati. Sedangkan Muawiyah menganggap Ali pembela pembunuh. Pembunuh itu kan hukum mati juga. Dia dikisoskan itu. Pembelanya juga dibunuh juga. Saya coba berikan perbedaan pendapatnya ini. Ali menganggap Muawiyah halal darah karena sebagai pemberontak yang tidak membaiat. Muawiyah menganggap pasukan Ali juga halal darahnya. Kenapa? Karena mereka para pembunuh Utsman. Coba dengan perbedaan pendapatnya itu. Sampai akhirnya berangkatlah mereka untuk saling menebus darah. Ali menebus darah karena menganggap Muawiyah sebagai pemberontak yang halal darahnya. Sedangkan Muawiyah menegakkan kisos. Terjadilah peperangan dahsyat, perang habis-habisan ini. Sampai ngerinya peperangan kalau kita baca perang sipil ya. Saking banyaknya orang yang meninggal, sampai satu kuburan isinya 40 orang. Saking banyaknya itu yang meninggal dunia itu. Nanti berakhirnya peperangan ketika Ammar bin Yasir meninggal dunia. Ammar bin Yasir kan termasuk gabung di pasukan Ali. Dan Rasulullah sudah menyebutkan ketika Ammar bin Yasir masih hidup, wahai Ammar, celaka engkau. Nanti kamu akan dibunuh sama pemimpin sama pasukan yang zalim dari umat. Rupanya dibunuh sama pasukannya Muawiyah. Sehingga pendapatnya benar kan pendapatnya Ali. Sedangkan Muawiyah kan zalim. Tapi kamu Muawiyah berdosa? Tidak. Para ulama mengatakan tidak berdosa. Kenapa? Masuk dalam kaidah hadis tidak ijtihad dan hakim. Oleh itu nanti peperangan itu dilihat. Kita peperangan itu motifnya apa? Kalau motifnya dunia, orang yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Tapi apakah kekal di neraka? Tidak. Tidak setiap yang di neraka itu pasti kekal. Tidak. Sedangkan kalau peperangannya itu perang yaitu takwil, karena mereka itu berbeda pandangan, seperti tadi lah, seperti kasus antara Ali dengan Muawiyah tadi, maka itu peperangan dibolehkan pakai itu Ahnaf bin Faiz. Di akhir beliau gabung sama pasukan Ali bin Abi Thalib karena memahami hadis ini yang dibawakan sama Abi Bakr ini enggak tepat kalau dibawakan di dalam kejadiannya perangnya Ali dengan Muawiyah, enggak tepat. Peperangan Ali dan Muawiyah yang tepat bukan hadis ini, tapi yang tepat adalah tidak dicita hadir hakim. Jadi itu biasa, perbedaan pandangan seperti itu biasa. Kita itu pahamilah masa itu perbedaan pendapat seperti itu biasa. Ya semuanya sih, pembahasan kita, wa akhiru dawana, ini pengguna kita dalam Muhammad wa ala alihi wa sallam.